Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatan wassalaman ala mab'uthin rahmatan lil alamin. Nabiyyina wa habibina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi at-tahirin wa ashabihi al-akramin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Fa ma'asyara al-ikhwah ra'ani wa ra'akumullah. Walhamdulillah pada malam hari ini, malam ke 8 bi'idznillahi ta'ala dari bulan Rajab 1440 Hijriah, atau malam ke-7 dari bulan Rajab 1440 Hijriah, atau yang bertepatan dengan 13 Maret 2019 Masehi. Allah Subhanahu wa taala kembali memberikan kemudahannya kepada kita untuk bisa melanjutkan kajian rutin kita dalam membahas karya dari Al-Imam Muslim alaihi rahmatullah di dalam As-Sahih. Yang mana alhamdulillah pada pertemuan yang terakhir kita telah membahas hadis Mu'ad ibn Jabal radhiyallahu taala anhu wa ardhah, ketika beliau menyampaikan bahwa kuntu ridfa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ala himarin, aku pernah dibonceng oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam di atas seekor keledai. Yuqalu lahu, dan nama dari keledai tersebut adalah Ufairun. Nama dari keledai tersebut adalah Ufair. Maka hadis yang telah kita bacakan redaksinya sama seperti hadis-hadis yang sebelumnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam memanggil Mu'adz, ya Mu'adz, tadri mahaqqullahi 'alal ibad wa mahaqqul 'ibadi 'alallah. Wahai Mu'adz, tahukah engkau apa hak Allah Subhanahu wa taala atas hamba-hambanya dan apa hak hamba-hamba ketika telah melakukan kewajiban tersebut? Qultu Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya yang lebih mengetahui. Kemudian dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa inna haqqallahi 'alal ibadi ay ya'budullaha wa la yusyriku bihi syai'an. Hak Allah Subhanahu wa taala atas hambanya adalah agar senantiasa hamba tersebut hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, la yusyriku bihi syai'an, dan tidak membuat tandingan sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala dengan segala sesuatu apapun. Wa haqqul 'ibadi 'alallah, dan hak hamba-hamba tadi ketika dia telah atau ketika mereka telah melaksanakan kewajiban mereka untuk tidak melakukan kesyirikan pada Allah, maka hak hamba tersebut alla yu'adziba man la yusyriku bihi syai'an. Allah Subhanahu wa taala tidak akan memberikan azab kepada mereka yang tidak pernah melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Qultu, berkata Mu'adz ibn Jabal meminta izin kepada Nabi alaihi salatu wasallam, ya Rasulullah, afala ubasyirun nas, bolehkah aku memberikan kabar gembira ini kepada manusia? Qala la, jangan, la tubasyirhum, janganlah kamu beri kabar gembira kepada mereka wahai Mu'adz, fayattakilu, karena kita khawatir mereka akan bermudah-mudahan untuk meninggalkan amalan saleh, karena hanya dengan tidak melakukan kesyirikan seorang akan selamat dari pedihnya api neraka dan dengan mudah masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Syarah atau penjelasan yang telah lalu sampai kepada nama dari keledai yang ditunggangi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Mu'adz ibn Jabal. Nama keledainya adalah Ufair, dan disebutkan di dalam riwayat Al-Imam Ibn Hibban rahimahullahu taala di dalam menjelaskan biografi Muhammad ibn Marthad. Muhammad ibn Marthad merupakan seorang perawi yang dhaif, sehingga dimasukkan biografi dia ke dalam sebuah karya ilmiah yang disusun oleh Al-Imam Ibn Hibban yang berjudul Ad-Du'afa, yang mana karya tersebut isinya adalah nama-nama perawi yang dhaif. Di antaranya salah seorang Nabi alaihi wasallam disebutkan oleh Nabi sallallahu ghaniman Khaibar. Nabi sallallahu alaihi wasallam mendapatkan keledai tersebut yang bernama Ufair tadi itu dari peperangan Khaibar. Jadi yang namanya Nabi apabila melakukan mendapatkan ghanimah perang itu akan dibagi oleh Rasulullah kepada secara dalam kondisi sesuai dengan kadar baru masuk Islamnya diberi kisah yang telah Rasulullah memberi kita dalam satu ekor kepada di sisi yang lain para sahabat Nabi yang lama bersalawat kepada ekor unta sementara yang lain yang bisa maka Dzul Khuwaisirah datang di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam seraya mengatakan i'dil ya Muhammad ini membagi al-ghanimah harta rampasan perang. Di situ kenapa Dzul Khuwaisirah merasa apa yang dilakukan oleh Nabi, apa yang dibagi oleh beliau ini tidak adil kepada orang yang baru malah banyak kepada orang yang sudah lama masuk ke dalam Islam, lama beriman kepada Rasul malah mendapatkan sedikit. Ketika peperangan Khaybar salam dan pasukannya menang, dia mengambil satu ekor keledai yang bernama Ufair tadi yang dijadikan oleh Nabi alaihi salatu wasallam sebagai tunggangan beliau selama hidup beliau sallallahu alaihi wasallam wa annahu dan ternukil dalam kisah yang disebutkan wa annahu sallallahu alaihi wasallam keledai bisa mengajak bicara pada Rasul sallallahu alaihi dzakara lahu annahu kana li yahudiyyin. Ufair mengatakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya aku ini wahai Rasulullah. Telah kita sebutkan pada pertemuan yang lalu ya bahwasanya hadis ini hadis yang dhaif. Tapi kita nukilkan min bab adz-dzikr dalam rangka menyebutkan kisah-kisah yang ada di zaman dahulu. Bukan dalam rangka mengimaninya, hanya sekedar pengetahuan. Dan disebutkan oleh para ulama al-muhaddithin kisah-kisah yang dhaifah, hadis-hadis yang dhaif boleh untuk disampaikan dengan beberapa persyaratan. Di antaranya adalah al-bayanu bihalihi, menjelaskan tentang keadaan hadis atau kisah tersebut. Maka di sini saya ulangi bahwa hadis ini adalah hadis yang dhaif. Penyebutan atau kita mengkisahkan ini hanya sekedar untuk menambah wawasan, pengetahuan saja. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam diajak bicara oleh Ufair tadi. Keledai yang bernama Ufair tersebut. Dia mengatakan, aku ini wahai Rasulullah miliknya seorang Yahudi. Karena peperangan Nabi sallallahu alaihi wasallam antara orang-orang muslim dengan orang-orang kufar. Di antara mereka adalah Yahud. Maka ketika Yahudi kalah, kufar kalah, diambillah harta rampasan perang yang banyak dari mereka, salah satunya keledai yang bernama Ufair tersebut. Kemudian dia mengatakan juga wa annahu kharaja min jiddihi atau min jaddihi bisa dengan dua harakat situna himaran. Kakeknya, induknya, induk dari induknya si keledai tersebut telah induk betinanya telah melahirkan 60 himar. 60 keledai. Jadi saudaranya si Ufair ini ada sekitar 60 keledai. Lirukubil anbiya dan semuanya 60-60-nya itu dikendarai, ditunggangi oleh para nabi. Semua nabi, Nabi Muhammadnya, Nabi Nuhnya, Nabi Salehnya, semuanya. Ini keturunan dari Ufair. Jadi Ufair ini termasuk keturunan keledai yang mulia, ditunggangi oleh para nabi. Kemudian kata Ufair tersebut, faqala, dia mengatakan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, walam yabqa minhum ghairi. Dan dari saudara-saudaraku yang 60 tadi wahai Rasulullah tidak ada yang tersisa kecuali aku. Yang lainnya 59 mati semua. Hanya aku yang tersisa dan aku yang engkau tunggangi ini wahai Rasulullah. Khataman nabiyyin, penutup para nabi. Berarti di antara saudara-saudara yang 60 dia yang paling mulia. Ini Ufair memuji dirinya di hadapan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wa anta khatamal anbiya. Kemudian kata Ufair, engkau adalah penutup para nabi. Ini sekelas Ufair saja kan dalam kisah ini keledai saja tahu Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah penutup para nabi. Berarti para kadzabun, para dajjalun yang mengaku saya menerima wahyu dari Allah, saya adalah nabi setelah Muhammad, saya. Itu Ufair jauh lebih cerdas dari dia. Karena posisinya Ufair telah mengikrarkan wa anta khatamal anbiya, dan engkau wahai Rasulullah adalah penutup para nabi. Fasammahu ya'furan, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan nama kepada keledai tersebut ya'fur, yang artinya cepat langkahnya, as-sur'ah. Ya'fur maknanya adalah as-sur'ah, seperti yang sudah kita sebutkan pada pertemuan yang lalu, ucapan dari Al-Hafidz Ibnu Hajar alaihi rahmatullah. Kemudian kata Ibnu Hibban alaihi rahmatullah, wa kana yarkabuhu fi hajatihi, dan adalah Nabi alaihi salatu wasallam ketika mendapat ghanimah keledai tersebut senantiasa digunakan oleh Nabi alaihi salatu wasallam dalam menunaikan hajat-hajat beliau alaihi salatu wasallam. Bermanfaat sekali Ufair ini di sisi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kata Ibnu Hibban, falamma mata an-nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika Nabi alaihi salatu wasallam wafat, jaa ila bi'ri Abil Haitham, maka Ufair ini menyaksikan bahwa Nabi alaihi salatu wasallam telah dikuburkan di kota Al-Madinah. Maka dia bersedih. Bagaimana dia mengungkapkan kesedihannya? Dia mendatangi satu sumur yang berada di kota Al-Madinah. Nama sumurnya adalah Sumur Abil Haitham, sumur dari bangsa Abi Al-Haitham. Fataradda fiha, maka dia terjun ke dalam sumur tersebut. Sedih. Ini sekelas keledai, sedih ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggal, wafat alaihi salatu wassalam. Maka dia tidak mau ditunggangi oleh Abu Bakar, tidak mau lagi ditunggangi oleh Umar, tidak mau lagi ditunggangi oleh baqiyatus sahabah. Jadi dia datangi sebuah sumur dan lompat ke dalamnya. Fataradda fiha fasarat qabrahu, kata Imam Ibn Hibban, maka sumur itu menjadi liang lahatnya. Mati dia di dalam sumur tadi. Qala Ibn Hibban, kemudian Ibn Hibban menyebutkan di akhir kisah ini, la aslalahu, hadis yang tidak ada asal usulnya. Walaisa sanaduhu bisyai, dan sanad hadis ini tidak bisa kita anggap. Banyak sekali periwayatan-periwayatan yang juhal, periwayatan-periwayatan yang dhaif di dalam hadis atau kisah tersebut. Biasanya kisah-kisah seperti ini disukai oleh mereka kaum sufiyah. Jadi mereka sukanya kan kisah memang, kisah, kisah, kisah. Oleh karenanya ada satu dai di kota Al-Madinah, disebutkan oleh Syekhuna Ubaid ibn Abdillah Al-Jabiri Al-Hamdani. Dia seorang da'i tapi sufi, sukanya cerita, cerita macam-macam. Cerita masalah keledainya Nabi, cerita masalah sendalnya Nabi, rambutnya, semuanya diceritakan oleh seorang da'i tersebut. Maka Syekhuna Hafidhullah Wara'a, Syekhuna Ubaid Al-Jabiri mengatakan bahwa dia bukanlah da'iyah. Dia bukan seorang da'i, bukan seorang syekh sebenarnya. Tapi apa? Qassas. Dia itu tukang cerita. Dan memang kebiasaan yang dimiliki oleh mereka, para duat kaum sufi, adalah menceritakan kisah-kisah dhaif yang semacam ini dan menyibukkan umat dengan perkara-perkara yang tidak penting seperti ini. Wallahul musta'an. Kemudian ikhwati fillah ya ra'akumullah, disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ketika beliau memanggil Mu'ad ibn Jabal, ya Mu'ad, tadri ma haqqullahi 'alal ibad wa ma haqqul 'ibadi 'alallah. Ditanya oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan telah kita jelaskan satu bentuk metode Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ketika beliau mengajarkan faedah-faedah ilmu-ilmu syar'i, warisan-warisan beliau kepada para sahabatnya, adalah dengan metode al-as'ilatu wal-ajwibah, bertanya dan nanti para sahabatnya yang menjawab pertanyaan tersebut sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan oleh Asy-Syaikh Al-Allamah Muhammad Ali Adam Al-Atyubi hafizahullah wa ra'ah ketika mensyarah lafaz ini, qultu Allah wa rasuluhu a'lam, Allah dan Rasul yang lebih mengetahui. Ketika ditanya apa hak Allah subhanahu wa ta'ala atas hamba-hambanya dan sebaliknya hak hamba tersebut ketika telah mengamalkan kewajiban-kewajibannya, wal ma'na, maknanya adalah, kata beliau, annahum idza akhbartuhum bihadhihi al-bisharah yamtani'una 'anil 'amal. Maka di akhir hadis ini dijelaskan bahwa Mu'ad ibn Jabal meminta izin kepada Nabi alaihi salatu wassalam setelah disebutkan, wahai Rasulullah, bolehkah aku memberikan kabar gembira, afala ubasyirun nas, atau dalam lafaz ini, dalam lafaz ini qultu ya Rasulullah afala ubasyirun nas, na'am, afala ubasyirun nas, bolehkah aku memberikan kabar gembira kepada para manusia. Maka Nabi alaihi salatu wasallam melarang, la, jangan kamu beri kabar tersebut. Maknanya adalah annahum idza akhbartahum bihadhil bisyarah, apabila Mu'ad, wahai Mu'ad, engkau memberikan kabar gembira ini. Kabar gembira apa? kabar gembira bahwasanya seorang yang tidak melakukan kesyirikan sedikit pun pada kehidupan dunianya, pasti dan pasti dia akan masuk ke dalam al-jannah. Pasti dia akan masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Dalam riwayat yang sebelumnya, mahma in kana minal amal, seburuk apapun amalannya dia, dia tukang minum khamr, dia misalkan wa'iyadzubillah pernah mencuri, dia misalkan pernah berzina wa'iyadzubillah, dan ma'asi-ma'asi yang lainnya, kemaksiatan-kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala, selama kemaksiatannya bukan dalam bentuk kesyirikan, maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia akan masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala, tidak akan diazab di dalam an-nar. Ini kabar gembira yang luar biasa, busyro yang luar biasa kepada kaum muslimin. Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la tubasyirhum, jangan berikan kabar gembira ini wahai Mu'adz kepada kaum muslimin yang lainnya. Yamtani'una 'anil amal, khawatir mereka akan bermudah-mudahan untuk tidak beramal. Yang penting saya tidak syirik. Enggak apa-apalah sekali-sekali minum khamr, sekali-kali minum minuman keras, sekali-kali memiliki gagasan yang aneh-aneh, sekali-kali memiliki syubhat, sekali-kali memiliki kerancuan berpikir, sekali-kali menyicipi kebid'ahan, selama tidak syirik. Bid'ah kan bukan syirik. Khawatir Nabi sallallahu alaihi wasallam, yamtani'una 'anil amal, mereka bermudah-mudahan dalam beramal soleh. Wa yatrukunahu, dan mereka bahkan yang lebih dikhawatirkan oleh Nabi, meninggalkan amalan-amalan tersebut. Karena mereka fahami, selama saya tidak melakukan kesyirikan, saya tidak menyembah kuburan, saya tidak berikan sesajen kepada laut-laut, saya tidak sujud kepada wali, saya tidak sujud kepada kuburan keramat, saya tidak berdoa kepada pohon. Syirikan itu yang dibayangkan oleh manusia. Maka selama tidak melakukan kesyirikan tersebut, saya dijamin oleh Nabi masuk ke dalam al-jannah. Ini yang dikhawatirkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. I'timadan ala hadhil kalimah, karena mereka bersikukuh, karena mereka berpegang teguh dengan kalimat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam ini, atau jaminan dari beliau alaihi salatu wassalam. Fatrukhum yajtahidu fil amal. Maka pesan yang ingin disampaikan oleh Nabi kepada Mu'adz bin Jabal secara khusus dan kepada kaum muslimin secara umum, fatrukhum yajtahidu fil amal. Maka biarkanlah mereka, para manusia, hamba-hamba Allah, umat Nabi alaihi salatu wassalam, yajtahidu fil amal, bersungguh-sungguh di dalam beramal soleh. Tidak perlu hadis ini disampaikan kepada mereka wahai Mu'adz ibn Jabal. Al-Hafidz Ibn Hajar alaihi rahmatullah di dalam Al-Fath mengomentari hadis ini dengan menukilkan ucapan Al-Imam Ibn Rajab alaihi rahmatullah. Kata Al-Hafidz Ibn Hajar, qala Ibn Rajab fi syarhihi li awail al-Bukhari, berkata Al-Imam Ibn Rajab ketika beliau mensyarah sahih Al-Imam Al-Bukhari pada awal-awal hadis tersebut, Nabi alaihi salatu wassalam, atau al-ulama mengatakan, para ulama berkata, yu'khadhu min man'i Mu'adzin radhiyallahu ta'ala anhu arda min tabshirin nas li alla yattakilu anna ahaditsar rukhas la tusya'a fi umumin nas. Ini disampaikan oleh Al-Imam Ibn Rajab alaihi rahmatullah, ucapan para ulama. Apa ucapan mereka para ulama? Yu'khadhu min man'i Mu'ad. Kita bisa mengambil faedah, kenapa Mu'ad ibnu Jabal dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam untuk menyampaikan hadis tersebut. Selama tidak melakukan kesyirikan, dia akan dijamin masuk ke dalam syurga. Jangan disampaikan hadis ini wahai Mu'ad. Apa faedah yang bisa kita ambil? Min tabshirin nas li alla yattakilu. Faedahnya adalah agar mereka tidak menyandarkan hadis ar-rukhas kepada hadis-hadis yang memiliki bushra, memiliki rukhsah, keringanan dari Allah Subhanahu wa taala semacam ini. La tusya'fi umumin nas. Hadis yang semacam ini sebenarnya tidak diperkenankan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk tusya', tunsyar, disebarkan, dimakrufkan, diviralkan di tengah-tengah manusia. Li alla yaqsura fahmahum 'anil murad biha. Karena khawatir manusia itu memiliki tingkat pemahaman yang berbeda-beda. Kalau Mu'adz ibn Jabal, dijelaskan oleh Al-Imam Ibn Rajab, waqad sami'aha Mu'adzun, Mu'adz ibn Jabal mendengar hadis ini, falam yazdat illa ijtihadan fil amal. Semodel takwanya, imannya Mu'adz ibn Jabal, yang beliau adalah seorang sahabat Nabi radhiyallahu ta'ala anhu arda, dan sekian banyak keutamaan yang ada pada Mu'adz ibn Jabal. Kata Al-Hafidz Ibn Rajab alaihi rahmatullah, ketika Mu'adz mendengarkan hadis ini yang tidak melakukan kesyirikan pasti masuk ke dalam al-jannah, bukannya beliau malas untuk beramal soleh, bukannya beliau turun semangatnya untuk menambah amalan-amalan ketaatan. Falam yazdat illa, tidak ada yang ditambah semangatnya dari sisi Mu'ad illa ijtihadan fil amal, kecuali bertambah semangatnya Mu'ad ibnu Jabal. Bukan justru turun semangatnya Mu'ad mendengar hadis ini, justru tambah naik semangatnya Mu'ad, semangatnya tambah kuat untuk senantiasa beramal soleh, beramal dengan amalan-amalan ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa khasyiatan lillah, dan bertambah pula rasa takutnya Mu'ad ibnu Jabal kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Fa amma man lam yablughu manzilatahu, adapun orang-orang kita-kita ini yang keimanannya tidak sampai setengahnya saja dari keimanannya Mu'ad, mungkin tidak sampai, atau mungkin seperdelapannya saja tidak sampai, iman-iman kita ini lemah, jauh kepada Allah subhanahu wa ta'ala dibandingkan para sahabat Nabi radhiyallahu ta'ala anhum wa ardhahum. Fa amma man lam yablugh manzilatahu, seorang yang tingkat keimanannya tidak sama seperti Mu'ad, jauh dibandingkan Mu'ad ibnu Jabal, fala ya'man ayyukassira ittikalan ala zahiri hadal khabar, maka tidak akan merasa aman. Orang-orang tersebut tidak bisa merasa aman, tidak akan aman dia dari menjamin dirinya, oh saya kalau mendengar hadis ini pasti bisa bertambah amalan saya, pasti bisa tambah semangat saya dalam qiyamul lail, dalam berpuasa, dalam bersedekah, dan yang seterusnya dari amalan-amalan saleh. Dia tidak bisa menjamin, tidak merasa aman. Kenapa? Syaitan pintar sekarang, syubhat-syubhatnya luar biasa. Maka kata beliau, kalau keimanannya tidak sekuat Mu'ad ibn Jabal, mendengarkan hadis ini turun semangatnya untuk beramal soleh. Kesimpulannya tadi, yang penting saya tidak syirik, yang penting saya tidak menyembah kuburan, yang penting saya tidak menyembah pohon keramat, dan yang seterusnya dari anggapan mereka. Kemudian kata selesai, intaha kalamuhu rahimahullah, selesai penukilan al-imam Ibn Rajab alaihi rahmatullah. Kemudian Syekh Muhammad Ali Adam menyebutkan bahwa di sana terdapat beberapa hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang seakan-akan bertentangan, yang seakan-akan bertentangan dengan hadis ini. Jadi hadis ini yang kita ambil faedahnya dan yang harus kita fahami adalah bagaimana seorang yang tidak melakukan kesyirikan selama dia mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah masuk ke dalam al-jannah pasti. Mau kebid'ahan sebesar apapun yang dikerjakan oleh dia, selama bid'ahnya bukan mukaffirah ya. Karena bid'ah kan sudah kita ketahui, bid'ah itu terbagi menjadi tiga. Bid'ah mukaffirah, bid'ah yang mengkafirkan si pelakunya, kemudian bid'ah mufassiqah, dan antara dari dua bid'ah tersebut, antara mukaffirah dengan mufassiqah, yang insyaallah ta'ala secara terperinci akan kita bahas pada pertemuan besok malam dengan penjelasan dari Syekhuna Ubaid al-Jabiri dalam membahas perkara ini. Walhasil bid'ah mukaffirah adalah bid'ah yang mengkafirkan, mengeluarkan pelakunya yang berkeyakinan dengan bid'ah tersebut dari al-Islam, seperti keyakinan mereka Syiah Rafidah ketika mengatakan bahwa Aisyah radhiyallahu taala anha adalah seorang zaniyah, seorang penzina. Bahkan Aisyah diklaim oleh mereka saat ini berada di dalam an-nar wal iyadhu billah. Ini bid'ah mukaffirah sudah. Ada seorang Syiah Rafidah yang kita tahu keyakinan dia Syiah Rafidah mengimami salat di salah satu masjid kaum muslimin, ketika kita salat di belakangnya tidak sah salat kita. Berbeda dengan bid'ah mufassiqah. Keyakinannya tahlilan adalah bahagian dari sunnah, maulidan bahagian dari sunnah, perayaan nisfu Rajab bahagian dari sunnah. Ini mufassiqah, masih diperselisihkan di tengah para ulama apakah mereka-mereka ini bisa dijadikan sebagai orang-orang yang diterima amalannya ataukah tidak. Nanti insyaallah ta'ala akan kita bahas sesuai dengan penjelasan dari Syekhuna pada pertemuan besok malam biidznillah ta'ala. Hadis ini bertentangan seakan-akan dengan hadis yang lain yang kata beliau, ba'd usatil muwahhidin yadkhuluna an-nar. Hadis yang lain menjelaskan bahwa orang yang mentauhidkan Allah belum tentu selamat dari api neraka, walaupun selama hidupnya tidak melakukan kesyirikan, selama hidupnya dia melakukan kemaksiatan-kemaksiatan selain kesyirikan. Kalau hadis yang pertama yang kita bahas dari Sahih Muslim ini, maka dia selamat dari api neraka selama tidak melakukan kesyirikan, walaupun kemaksiatannya luar biasa kencangnya. Walaupun kemaksiatannya luar biasa, dia amalkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini hadis yang pertama. Hadis yang kedua yang seakan-akan bertentangan, hadis yang menunjukkan bahwa orang-orang yang bermaksiat akan diazab oleh Allah di dalam an-nar. Walaupun kemaksiatannya bukan bagian dari kesyirikan. Misalkan seorang yang durhaka kepada kedua orang tua. Dengan hadis yang pertama, durhaka kepada kedua orang tua kabirah min kabairi dzunub, di antara dosa-dosa yang besar, tapi tidak sampai kepada kesyirikan. Dengan hadis yang pertama dia akan selamat dari azab Allah Subhanahu wa taala. Dengan hadis yang kedua dia tidak selamat dari azab Allah. Apa hadisnya? Banyak hadisnya, di antaranya adalah hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dalam hadisul iftiraq. Sataftariqu hadhihi al-ummah ila 73 firqah. Umat ini akan terpecah belah menjadi 73 golongan. Semuanya kan muslimin itu. 73 golongan itu muslimin semuanya. Kulluhum finnari illa wahidah. 72 golongan yang ada masuk ke dalam an-nar. Loh, kok seakan-akan bertentangan dengan hadis yang kita bahas? Padahal mereka tidak melakukan kesyirikan. Mungkin yang mereka lakukan hanya kebid'ahan-kebid'ahan mufassiqah tadi. Mengejek para ulama, merendahkan para ulama, menganggap sunnah sebagai bid'ah, bid'ah sebagai sunnah, diputarbalikkan, menyebarkan syubhat, memberikan klaim-klaim negatif kepada para sahabat Nabi dan yang seterusnya. Ini kan enggak mukafirah. Dinyatakan sebagai para sahabat adalah orang-orang yang biasa-biasa saja tingkat keimanannya. Mereka mulia, tapi ada tapinya, ditakwilkan oleh mereka. Mereka rijal wa nahnu rijal. Mereka orang biasa yang bisa berijtihad, kita pun orang biasa yang bisa berijtihad. Artinya tidak perlu kita kembalikan semua pemahaman kepada para sahabat. Dengan hadis yang pertama, orang-orang yang seperti ini masuk ke dalam al-jannah seluruhnya tanpa harus diazab karena mereka mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Tapi dalam hadisul iftiraq mereka masuk ke dalam an-nar, kulluhum finnari, dijelaskan oleh Nabi. Orang yang muslim tadi 72 golongan muslimin masuk ke dalam an-nar illa wahidah, kecuali satu golongan. Siapa satu golongan ya Rasulullah? Ma ana alaihi al-yawma wa ashabi. Di dalam riwayat lain Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan al-jamaah. Mereka adalah al-jamaah. Maka ikhwati fillah yara'akumullah, hadis yang berikutnya ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kullu ummati yadkhuluna al-jannah. Setiap umatku, per individu-individu muslim, pribadi-pribadi muslim, kullu ummati yadkhuluna al-jannah, pasti akan masuk ke dalam al-jannah. Illa man aba, kecuali yang tidak mau, kecuali yang enggan masuk ke dalam al-jannah. Padahal dia muslim, muslim. Mengikrarkan dua kalimat syahadat, mengikrarkan dua kalimat syahadat. Tidak melakukan kesyirikan, tidak melakukan kesyirikan. Kok bisa ada yang tidak mau masuk ke dalam jannah? Ada yang tidak mau masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala? Ditanyakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man hum ya Rasulullah?" atau "Man ya Aba ya Rasulullah?" Siapa yang tidak ingin, wahai Rasulullah, yang tidak ingin masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala? Maka Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, "Man ata'ani dakhala al-jannah wa man asani faqad aba." Yang taat kepadaku terus taat, dia berpegang teguh dengan sunnah Nabi. Nabi katakan, ayo muliakan para ulama, dia muliakan. Nabi mengatakan, ayo pelihara jenggot, dia pelihara jenggot. Nabi katakan, ayo berbakti kepada kedua orang tua, dia bakti kepada kedua orang tua. Terus, apapun yang diucapkan Nabi, perintah oleh Nabi SAW, langsung dia pegang teguh. Tamassaka biha. Dia berpegang teguh dengan perintah-perintah Rasul SAW. Ini yang pertama, selamat dari an-nar. Yang kedua, muslim. Mentauhidkan Allah, naam. Tidak melakukan kesyirikan, tidak. Tapi kenapa diklaim oleh Nabi masuk ke dalam an-nar? Man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba. Dan barang siapa yang bermaksiat kepadaku, Nabi perintahkan untuk piara jenggot. Enggak apa-apalah, enggak piara jenggot. Kan cuma sunnah hukumnya. Sunnah dilakukan berpahala, tidak dilakukan ya tidak apa-apa. Nabi SAW melarang untuk seorang menghinakan para ulama, ya dia hinakan. Manusia biasa kok para ulama, bisa benar bisa salah. Usah. Dia bermaksiat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi memerintahkan A, dia melenceng ke A plus. Nabi memerintahkan B, dia melenceng ke B minus. Tidak mau ikut aturan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ini orang yang bermaksiat kepada Nabi, muslim, na'am. Tidak syirik, tidak. Tapi kata Nabi, dakhalan nar. Seakan-akan dua hadis ini bertentangan. Padahal yang hadis pertama tidak syirik saja sudah syarat masuk ke dalam syurga. Syarat masuk ke dalam syurga satu, tidak syirik. Sementara orang yang tidak melakukan kesyirikan, yang harusnya bisa masuk ke dalam al-jannah, ternyata bisa dilahap oleh api neraka. Disebutkan oleh beliau bagaimana cara menggabungkan dua riwayat yang seakan-akan bertentangan ini. Sebelum kita menjelaskan kalam para ulama, yang harus kita ketahui, yang namanya hadis Nabi SAW, antara satu hadis dengan hadis yang lainnya tidak akan pernah mungkin untuk bertentangan. Tidak akan mungkin adanya tanakut, kontradiksi, berlawanan antara satu hadis dengan hadis yang lain. Kalau dua-duanya merupakan sabda Nabi yang sahih, sabda Nabi SAW yang sahih, tidak akan mungkin bertentangan. Kalaupun secara zahir nampaknya bertentangan, berarti fikiran-fikiran kita, logika-logika kita, pemahaman-pemahaman kita yang salah. Jadi kalau kita menganggap dua riwayat tersebut seakan-akan bertentangan, kita yang salah. Kita yang harus banyak belajar. Karena tidak mungkin datang dari satu sumber, dari Allah Subhanahu wa taala, tapi memiliki faedah yang bertentangan. Disebutkan oleh para ulama 5 cara penggabungan, aujuhul jam'i. 5 cara menggabungkan dua riwayat yang berbeda, seakan-akan bertolak belakang tadi, seakan-akan bertentangan tadi. Yang pertama, kata Imam Zuhri alaihi rahmatullah, inna hadhihi rukhsata, rukhsah ini, yaitu seorang yang tidak syirik pasti masuk ke dalam al-jannah. Ini kan rukhsah, keringanan yang sangat besar, bushra yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa taala. Rukhsah ini, bushra ini, kata beliau, kanat qabla nuzulil faraidi wal hudud. Rasul sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kabar gembira ini ketika Allah Subhanahu wa taala belum menurunkan kewajiban-kewajiban yang lain kepada seorang hamba. Kewajibannya hanya satu, mentauhidkan Allah. Belum turun kewajiban salat, belum turun kewajiban zakat, belum turun kewajiban puasa, belum turun kewajiban birrul walidain, belum turun kewajiban jihad, belum turun kewajiban haji dan kewajiban yang lainnya. Belum turun. Yang turun baru mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Kata Imam Zuhri alaihi rahmatullah, hadis ini turun di kota Mekah. Hadis ini disampaikan oleh Nabi di hadapan Muadz bin Jabal. Nabi dibonceng oleh Muadz dibonceng oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, atau Nabi membonceng Muadz bin Jabal dengan keledai yang bernama Ufair tadi. Itu terjadi di kota Mekah. Belum turun kewajiban-kewajiban Allah Subhanahu wa taala yang lainnya, sehingga Nabi alaihi salatu wasallam menyampaikan kepada Muadz satu syarat masuk ke dalam al-jannah, tauhid. Dia tinggalkan salat, masuk ke dalam jannah. Dia tinggalkan sedekah, masuk ke dalam jannah. Dia tinggalkan haji, masuk ke dalam jannah. Selama dia mentauhidkan Allah, masuk ke dalam al-jannah. Ini ucapan Al-Imam Az-Zuhri alaihi rahmatullah, wajhul awal. Cara menggabungkan yang pertama. Sehingga kewajiban-kewajiban salat belum ada. Maka ketika kewajiban salat turun, kewajiban berhaji turun, kewajiban zakat fitrah, zakat mal turun, kewajiban saum Ramadan, berpuasa di bulan Ramadan turun, maka bertambah syarat-syarat masuk ke dalam syurga, bukan hanya tauhid. Ya, syarat masuk ke dalam syurga, seorang harus menjaga 5 waktunya, seorang harus menjaga puasa Ramadannya, seorang harus menjaga hajinya, kalau dia sudah mampu zakat malnya, zakat fitrahnya, semuanya dijaga. Karena sudah datang kewajiban-kewajiban dari Allah Subhanahu wa taala. Ini wajhul awal. Kemudian wajh yang atsani, wajh yang kedua, cara menggabungkan yang kedua. Qila, dikatakan oleh sebahagian para ulama, bal huwa ala umumihi. Hadis ini sesuai dengan keumumannya. Artinya faraid sudah turun. Naam. Kewajiban salat sudah ada ketika itu, sudah. Kewajiban berpuasa sudah ada. Kalau salatnya bolong-bolong gimana? Yang penting tauhid. Yang penting dia tidak pernah syirik. Yang penting dia tidak pernah sujud kepada pohon-pohon keramat atau perkara-perkara lain yang dijadikan sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala. Tetap secara umum hadis ini kita pahami. Ini wajah yang kedua. Lakin, akan tetapi, muqayyadun bisyara'it. Bushra dari Nabi alaihi salatu wasallam ini ada syarat-syaratnya. Jadi bukan hanya sekedar tidak syirik masuk ke dalam jannah, bukan sesimpel itu, bukan sesederhana itu. ada syarat-syaratnya yang disebutkan oleh Nabi alaihi salatu wasallam dalam hadis-hadis yang lainnya. Begitu pula para ulama menjelaskan bahwa di antara syarat-syarat tersebut dengan ucapan mereka yang telah kita ketahui bersama, anna la ilaha illallah miftahul jannah, bahwasanya la ilaha illallah ini adalah kuncinya surga. Betul, na'am, tauhid ini kuncinya surga. Siapapun yang bertauhid, siapapun yang mengikrarkan kalimat la ilaha illallah Muhammad dan Rasulullah, dia sudah pegang kunci surga. Apalagi ormas atau kelompok yang benderanya la ilaha illallah, luar biasa, kunci surga diangkat-angkat sama dia. Luar biasa, mereka sudah punya kunci surga. Tapi tidak cukup kunci itu bisa membuka pintu surga. Ada syarat-syaratnya. Apa syarat-syaratnya? Laisa min miftahin illa walahu asnan. Setiap kunci itu tidak memiliki, atau setiap kunci itu pasti memiliki asnan, gerigi-gerigi. Itulah yang dinamakan dengan syurutul la ilaha illallah. Jadi percuma mereka membawa kunci surga, bendera tauhid la ilaha illallah, dasarnya hitam, tulisannya putih, atau kebalikannya, dasarnya putih, tulisannya hitam. Ini kunci jannah. Naam, kunci jannah, kunci surga Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi setiap kunci itu, kata para ulama, pastilahu asnan. Di antaranya ini ucapan Al-Imam Wahab Ibn Munabbih. Dengan 8 syarat yang pernah kita sebutkan. Ilmun, yaqinun, wa ikhlasun, wa siddukuka, ma'a mahabbatin, wa qiyadin, wal qabuli laha, wa zida thaminuha, al kufranu minka bima, siwal ilah minal asya' qad uliha. 8 syarat mutlak. Bukan hanya sekedar la ilaha illallah, khilafah, khilafah. Pemerintah sekarang kafir karena tidak berhukum dengan Al-Quran dan Sunnah. Kita harus muliakan la ilaha illallah. Seakan-akan pemerintah sekarang tidak memuliakan kalimat la ilaha illallah. Seakan-akan pemerintah sekarang tidak pernah berpuasa di bulan Ramadan. Seakan-akan pemerintah sekarang tidak pernah melaksanakan sholat 5 waktu. A'udhu billahi minad dalali wal hawa. Maka ini ikhwati fillah ya ra'akumullah. Cara yang kedua. Hadis Nabi alaihi salatu wasallam, busyrah tadi, rukhsah tadi, yang namanya tidak pernah melakukan kesyirikan pasti masuk ke dalam al-jannah. Naam. Setelah turunnya faraid, naam, setelah turunnya kewajiban-kewajiban salat dan yang seterusnya. Tapi ada persyaratannya. Kunci itu punya gerigi. Geriginya tauhid ada 8. Itu harus dipenuhi. Jadi tidak ada bertentangan antara satu riwayat dengan riwayat yang lain, antara satu hadis dengan hadis yang lain. Ini cara yang kedua. Cara yang ketiga yang disebutkan oleh mereka para ulama adalah dukhulun nar liman asyraka bihi. Masuk ke dalam neraka mereka-mereka yang melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi usatul muwahhidin, usat di sini artinya orang-orang yang bermaksiat, bukan sekedar maksiat secara umum, tapi maksiat yang lebih khusus lagi cakupannya, yaitu bermaksiat dengan kesyirikan. Dia bermaksiat dengan kesyirikan, masuk ke dalam syurga, neraka Allah wal'iyadzubillah. Dia bermaksiat dengan kesyirikan, masuk ke dalam neraka Allah wal'iyadzubillah. Ini cara yang ketiga. Jadi setiap kemaksiatan-kemaksiatan belum tentu bisa menyelamatkan dia dari an-nar. Kemaksiatan itu harus dirinci lagi. Dan jangan dikira yang namanya kemaksiatan berupa kesyirikan hanya sekedar sujud kepada kuburan, hanya sekedar meminta kepada pohon keramat, hanya sekedar pergi ke paranormal, ke orang pintar, ke para dukun. Bukan hanya itu kesyirikan. Kesyirikan itu cakupannya luas. Dijelaskan oleh para ulama yang namanya seorang berani melakukan maksiat kepada Allah di kesendiriannya, dia sendirian. Kesendirian dia bermaksiat kepada Allah, dia telah melakukan kesyirikan kepada Allah. Padahal dia tidak berdoa pada selain Allah. Dia hanya melihat kepada sesuatu yang haram, wal'iyadzubillah. Sendiri dia di kamarnya. Sendiri dia di rumahnya. Sendiri dia di kamar mandinya. Tapi dia melihat perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dia telah melakukan kesyirikan. Kenapa? Kata para ulama, dia telah menuhankan hawa nafsunya. Yang dia sembah bukan Allah. Yang dia sembah adalah hawa nafsunya. Berarti dia menjadikan satu tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala. Dia menjadikan sesuatu sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala, yaitu hawa nafsunya. Bukan pohon keramat, bukan kuburan, bukan wali dan habaib. Tetap dia melakukan kesyirikan. Artinya, yang bermaksiat terancam dengan an-nar. Yang keempat dan yang kelima insyaallah taala kita jelaskan setelah adzanul isya berkumandang. Falyatafaddal al-muadzin. Ikhwati fillah yara'akumullah, sedikit melengkapi faedah dari wajah ats-tsalits, cara menggabungkan dua riwayat yang berbeda tadi dengan cara yang ketiga. Seperti apa yang disebutkan oleh para ulama, bahwasanya kesyirikan itu bukan hanya sekedar sujud kepada selain Allah Subhanahu wa taala, bahkan seorang yang sedang membaca Al-Qur'anul Karim, seorang yang sedang berjihad fi sabilillah, bisa dikatakan sedang melakukan kesyirikan. Oleh karenanya kesyirikan itu sangat tipis sekali, sangat samar sekali. Maka kita harus berhati-hati dari kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa seorang yang membaca Al-Qur'an bisa disebut melakukan kesyirikan padahal dia sedang beramal saleh qiraatul Qur'an? Karena dia memiliki sifat riya, ingin dipuji, ingin disanjung sebagai seorang yang pandai membaca Al-Qur'an. Tiga kelompok yang telah kita ketahui bersama bagaimana mereka dimasukkan pertama kali oleh Allah Azza wa Jalla ke dalam an-nar. Di antaranya adalah mereka yang menjadi al-qari, seorang pembaca Al-Qur'an, akan tetapi disisipi dengan niat riya, ingin dipuji, ingin disanjung oleh orang-orang yang berada di sekitar dia. Maka telah kita sebutkan bagaimana samarnya riya ini diumpamakan oleh sebahagian para a'immah, bahkan ternukil dari Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dan beberapa sahabat beliau, bahwasanya yang paling dikhawatirkan oleh beliau alaihi salatu wasallam adalah syirkun khafi, syirik yang samar, yang tersembunyi, yaitu adalah riya, syirik kecil. Apa itu riya? Diibaratkan sebagai seekor semut hitam yang berjalan di tengah malam yang gelap gulita, dan berjalannya pun di atas batu hitam yang hitamnya hitam legam. Jadi sudah tidak nampak sekali, samar sekali, sulit untuk dirasakan dan sulit untuk kita deteksi bahwa itu merupakan kesyirikan wa'iyadzubillah. Jadi bayangan kita kesyirikan jangan hanya seperti perkara-perkara yang besar, syirik akbar, di sana juga terdapat syirik al-asghar. Itu juga bisa masuk ke dalam makna hadis ini, ketika seorang sudah mentauhidkan Allah ternyata tidak sadar dia melakukan kesyirikan sehingga bisa dimasukkan ke dalam an-nar wa'iyadzubillah. Adapun wajah ar-rabi', cara yang keempat yang dikerjakan atau dijelaskan oleh para ulama dalam menggabungkan dua riwayat yang bertentangan ini, seakan-akan bertentangan ini, adalah tarku ta'dzibi jami' badanil muwahhidin. Ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan seorang yang telah mentauhidkan Allah tidak melakukan kesyirikan pasti aman dari an-nar, tidak akan mungkin diazab di dalam an-nar. Dijelaskan oleh mereka apa yang aman dari an-nar. Yang aman dari neraka adalah anggota-anggota badan tertentu. Karena seorang muwahhid, tempat anggota-anggota sujudnya, seorang yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, anggota sujudnya, 7 anggota sujudnya, dihitung dari kening masuk dalamnya hidung, 2 telapak tangan, 2 lutut dan 2 ujung kaki, itu adalah bagian-bagian anggota tubuh yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dilahap oleh api neraka. Jadi api neraka dipersilahkan oleh Allah untuk melahap, menyiksa bahagian-bahagian lain yang bukan dari bahagian anggota sujud. Jadi seorang yang bertauhid kepada Allah bisa masuk ke dalam an-nar, bisa. Loh, kata Nabi kenapa? Orang yang mentauhidkan dan tidak syirik pasti aman dari an-nar. Amannya adalah 7 anggota tubuhnya tadi. Yang aman dari an-nar adalah 7 anggota tubuh yang dia pakai untuk bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun cara yang terakhir yang dijelaskan oleh para imam as-salaf, laisa dzalika likulli man wahhada wa 'abad. Hadis busyra tersebut tidak khusus kepada mereka-mereka yang senantiasa mentauhidkan Allah dan hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak sesederhana itu. Bahkan ada kekhususan yang lebih khusus dari ini, yaitu yakhtassu biman akhlasa lillah. Orang-orang yang senantiasa mengikhlaskan amalannya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia mentauhidkan Allah. Dia membawa bendera tauhid ke mana-mana. Tapi tujuannya tauhid tadi untuk urusan dunia, tendensi dunia, dunia perpolitikan. Ya bukan ikhlas namanya. Jadi yang dikhususkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari orang-orang muwahhidin, orang-orang yang bertauhid, yang lebih khusus lagi yaitu ketika seorang mentauhidkan Allah, yang dimaksud adalah mengikhlaskan seluruh amalannya ketika dia hidup di dunia. Inilah lima cara yang dijelaskan oleh para ulama dalam menggabungkan dua riwayat yang seakan-akan bertentangan ini. Wallahu taala a'lamu bissawab. Jadi kesimpulannya, semua yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, yang meyakini dengan dua kalimat syahadat la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah, pasti dan pasti akan masuk ke dalam al-jannah dengan rincian-rincian yang telah kita sebutkan. Dan mereka pun, orang yang mentauhidkan Allah, hakikatnya tidak aman dari neraka Allah, karena setiap yang bermaksiat adalah orang-orang yang berhak untuk mendapatkan azab Allah Subhanahu wa taala wal iyadzu billah. Sehingga kesyirikan yang ada di dalam hadis ini jangan kita anggap hanya kesyirikan-kesyirikan besar. Kesyirikan kecil pun ketika kita bermaksiat sedikit pun bisa masuk ke dalam kesyirikan, karena kita telah mengilahkan, menuhankan hawa-hawa nafsu kita wal iyadzu billah. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melindungi kita dari busuknya dan buruknya hawa nafsu, dan menggolongkan kita menjadi orang-orang yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dan ujungnya dimasukkan ke dalam syurga Allah bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin. Allahumma amin. Ikhwati fillah yarakumullah, untuk menutup majelis malam hari ini, insyaallah ada beberapa pertanyaan yang bisa kita jawab. Yang mana pertemuan berikutnya insyaallah kita masuk ke akhir hadis dari Sahih Muslim dalam bab yang ada di hadapan kita. Wallahu a'lam bishawab. Afwan, bagaimana pendapat antum tentang salah satu kelompok yang mengatakan bahwa orang kafir tidak boleh disebut kafir, cukup disebut non-muslim. Jazakumullahu khairan. Amin wa iyyakum. Alhamdulillah para asatidah kita telah menjawab pertanyaan ini. Jawaban yang paling baik bisa antum dengarkan dan ambil faedahnya dari Ustazuna Ustaz Qamar hafizahullah wa ra'ah. Dan alhamdulillah ana fikir sudah ternukil di sekian banyak grup-grup as-salafiyin. Maka ambillah faedah dari beliau hafizahullahu wa ra'ah. Khudu minhum ilman wa hilman. Jazahullahu khaira. Afwan, apakah hewan juga berdosa ketika bunuh diri? Ya, enggak berdosa. Hewan tidak memiliki taklif, tidak memiliki beban syariat. Tidak diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendirikan salat, untuk berpuasa. Maka ketika dia bunuh diri pun enggak jadi masalah. Karena nantinya di syurga Allah Subhanahu wa taala mereka akan mendapatkan hukum-hukum tersendiri. Wallahu a'lam bishawab. Afwan, apakah Allah akan mengampuni dosa kesyirikan jika hambanya bertaubat? Naam. Bagi yang pernah melakukan kesyirikan, jangan ragu untuk bertaubat. Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni segala macam jenis dosa termasuk kesyirikan. Yang tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala ketika seorang hamba itu melakukan kesyirikan dan wafat dalam amalan kesyirikan yang dia kerjakan. Kalau selama hidupnya dia bertaubat, ingin kembali kepada Allah, menyesali kesyirikan-kesyirikan yang telah dia kerjakan, maka segeralah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tubu ila Allahi taubatan nasuha. Ini perintah dari Allah Subhanahu wa taala, ajakan dari Allah Azza wa Jalla. Ayo kaum muslimin, segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan taubatan nasuha, taubat yang sesungguhnya. Wallahu a'lam bissawab. Apakah salah tindakan ana yang tidak minum obat sewaktu sedang sakit karena takut terlalu bergantung kepada obat? Salah. Naam. Apa yang antum lakukan salah, karena menyelisihi hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, tadawau. Perintah dari Nabi alaihi salatu wasallam untuk kita berobat, mengambil sebab. Kalau yang menyembuhkan adalah obat, ini yang salah. Keyakinan kita tidak boleh kita arahkan kepada obat yang kita minum. Oh, ini saya sembuh dari penyakit ini karena obat ini misalkan. Saya sembuh dari penyakit ini karena obat itu misalnya. Tidak boleh. Yang menyembuhkan Allah Subhanahu wa taala. Zat yang Maha menyembuhkan. Dan sebenarnya wallahu alam, mungkin bisa diteliti dari teman-teman kita yang berada di dunia medis. Wallahu alam, obat ini katanya sekedar sugesti. Jadi pernah dilakukan penelitian, dua orang yang sakitnya sama. Sama persis. Diberikan dua obat yang seakan-akan sama. satu kapsul yang isinya puyer, bubuk-bubuk tertentu. Orang-orang medis yang paham. Orang A, orang B, si fulan, si alan, sakitnya sama, anggaplah demam. Kemudian si A dan si B, si fulan dengan si alan ini diberikan obat yang sama, kapsul. Tapi yang satu kapsulnya benar-benar obat untuk menurunkan panas, yang satu lagi kapsulnya berisi dengan serbuk biasa, gak ada kandungan obatnya. Yang subhanallah, hasil dari penelitian tersebut, si alan, si B yang mendapatkan kapsul dengan isi serbuk biasa lebih cepat sembuhnya daripada yang memakai obat asli. Jadi sebenarnya ini sugesti, sebab saja Allah subhanahu wa ta'ala bisa memberikan penyakit, mengangkat kapanpun. Tapi jangan kita terlalu beritikal, menyandarkan nanti Allah subhanahu wa ta'ala, diperintahkan oleh Nabi. Jangan kita berkeyakinan nanti Allah yang menyembuhkan, nanti Allah yang menyembuhkan. Kita menyelisihi perintah Nabi. Nabi alaihi salatu wasallam yang memerintahkan, tadawau, berobatlah kalian. Karena yang namanya setiap penyakit pasti ada obatnya. Tidak ada penyakit yang tidak ada obatnya. Pasti ada obatnya. Ini ucapan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, sekaligus meluruskan ucapan sebagian teman-teman medis kita yang katanya ada beberapa penyakit yang belum ditemukan obatnya. Kalau belum ditemukan, na'am, mungkin ada jahilahu man jahil, alimahu man alim. Orang yang mengetahuinya mengetahui, orang yang jahil tentang obat tersebut, ya mungkin dia belum mengetahuinya. Wallahu alam bisawab. Tapi intinya semua penyakit pasti ada obatnya. Afwan, bagaimana cara menghadapi ujian di pondok dan bagaimana cara betah di pondok? Banyak-banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dan menghadapi ujian dengan banyak-banyak belajar, merojaah dari pelajaran-pelajaran yang telah antum dapatkan. Wallahu ta'ala alam bisawab. Ini insyaAllah ta'ala khutifillah yang bisa kita bahas pada malam hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdik, ashadu an la ilaha ila anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, wa sallallahu wasallam wa barak ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin.